ku simpan masa demi masa. Tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sisi, hingga saat kau dengannya. Satu yang tak bisa lepas.